panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekali lagi memberikan kita lapangan untuk berkumpul pada malam ini untuk teruskan membaca dan mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Sebenarnya akhir kita baca ayat-ayat berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersama-sama dengan anak Ismail alaihissalam membina fondasi Kaabah, dan bagaimana setelah mereka melaksanakan perintah Allah tersebut, maka mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diterima amalan mereka kerana bertawassul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya. Menunjukkan mereka bagaimana dalam doa tersebut juga telah meminta kepada Allah SWT agar menjadikan mereka dan juga zuriat mereka umat yang muslimah kepada Allah SWT, yang merahkan diri mereka patuh dan tunduk kepada Allah SWT dan mereka meminta keampunan daripada Allah SWT kepada mereka. Dan juga terdapat di dalam doa tersebut yang terakhir tu, mereka berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT mengutuskan kepada umat itu Nabi Rasul yang mana yang akan mengajarkan ayat-ayat Allah SWT, kitab Allah SWT kepada mereka dan juga hikmah, dan juga mensucikan mereka daripada segala kekotoran zahir dan yang batin. Dan kita telah mentafsirkan, syarahkan mana yang kita dapat daripada ayat-ayat tersebut, dan antara faedah yang kita boleh raih daripada ayat tersebut adalah berkenaan dengan kepentingan berdoa bahawa Nabi Ibrahim AS dan juga Ismail AS anaknya, mereka adalah orang yang banyak berdoa kepada Allah SWT, sedangkan mereka adalah Nabi dan Rasul kekasih Allah SWT. Maka tidak ada orang yang boleh istighna ataupun rasa cukup tidak perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana doa sebagaimana kita katakan adalah sebab untuk berlakunya sesuatu. Kemudian ayat yang berikutnya, iaitu kalau ada di dalam kitab surah 212, ataupun kita sepatutnya membaca berkenaan dengan pelajaran dia. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut, kita baca dahulu surah 211. Yang pertama, dibawakanlah keutamaan menanam saham dalam pembangunan masjid. Di mana-mana kita dapat faedah ini, pelajaran ini, bahawa Ibrahim AS, Ismail anaknya, mereka itu membina masjid. Dan itu antara amalan yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana yang sahabat daripada Rasulullah SAW, dan siapa yang membina sebuah masjid, sebuah rumah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, maka Allah SWT akan menyiapkan, membinakan untuknya sebuah istana di syurga kelak. Begitu besar hukumnya ataupun pahalanya membina masjid dengan apa cara yang kita mampu, sama ada dengan keringat kita, tenaga kita, ataupun kita belanjakan dengan harta benda kita dan seumpamanya. Kemudian yang kedua, mukmin yang mengerti hakikat agamanya akan melakukan amal soleh dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala kalau saja amal ibadahnya tidak diterima, hingga senantiasa berdoa kepada Allah dengan asma' dan sifatnya agar amal ibadahnya boleh diterima. Itu mukmin yang benar-benar mengerti akan hakikat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan senantiasa akan mengamal atau beramal amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dalam waktu yang sama hatinya takut. Takut apa? Takut kalau-kalau amalannya tidak diterima. Ini adalah mukmin yang benar. Dalam waktu yang sama, mereka mengharapkan amalan tersebut diterima oleh Allah SWT, tapi mereka tetap takut kalau-kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah SWT. Bagaimana dalam kita telah terangkan dahulu dalam surah Mukminun, Allah SWT telah memuji orang-orang yang benar-benar beriman, yang benar-benar sabiquna fil khairat, yang bersegera dalam kebajikan, iaitu mereka yang alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum majilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang memberikan atau mentadabburkan, mengungkapkan apa yang mereka telah kurnia dikurniakan tenangkan hati mereka, wajilah takut kerana mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Dan sentiasa berdoa diterima amalan tersebut. Ya, itu satu cara yang adalah satu cara yang dilakukan oleh orang yang faham akan hakikat beribadah kepada Allah SWT. Dan dalam doanya dia bertawassul, dia juga diterangkan dengan asma nama-nama Allah SWT yang husna dan sifat-sifat Allah SWT. Dan kita dah terangkan dalam nama dan sifat itu tentu juga akan ada perbuatan-perbuatan Allah SWT, ini af'al Allah SWT. Jika sifat tersebut ada sifat yang muta'addi, yang mempunyai efek ataupun kesan. Kemudian yang ketiga, disyariatkan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diri sendiri dan keluarga supaya diberikan komitmen yang abadi dalam menegakkan agama Allah. Ini juga jelas dalam doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ini mereka tentulah orang yang pandai berdoa, diajar kepada Allah SWT bagaimana doa, apa nak berdoa, dengan kalimat-kalimat apa nak susun untuk berdoa. Dan antara doa mereka isinya adalah doa untuk diri mereka sendiri dan juga anak keturunan mereka, keluarga mereka. Jangan lupakan keluarga kita yang terdekat. Dan antara yang terbaik yang kita doakan untuk mereka adalah istiqamah terus di dalam agama Islam ini. Kemudian kalau zaman kita ini terus di dalam sunnah, jauh daripada bid'ah, sampai ke akhir hayat mereka, sampai mereka bertemu dengan Allah SWT dan juga kubur sikit dan sebagainya. Yang keempat, wajib hukumnya mempelajari manasik haji dan umrah bagi yang ingin menunaikan haji atau umrah. Di mana-mana kita dapat ni? Dari doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS, mereka minta Allah SWT tunjukkan warahina manasik sana, tunjukkan kepada kami manasik kami, ibadah kami. Yang terkhususnya adalah manasik haji dan umrah. Yang umumnya apa juga ibadah dekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi Allah tunjukkan atau tak tunjukkan kepada manusia manasik haji dan umrah? Jawabnya tentu Allah SWT telah tunjukkan dari Rasulullah SAW. Maka dengan itu wajib kita pelajari sebab Allah dah tunjukkan akan manasik haji dan umrah ini. Baik, yang kelima, wajib hukumnya memohon kepada Allah Ta'ala supaya mendapat kebersihan jiwa melalui keimanan yang benar dan amal saleh. Jadi kebersihan jiwa melalui apa? Keimanan yang benar dan amal saleh. Iman saja tapi tak mau amal, amal tak saleh, amal banyak, banyak yang fasik, banyak maksiat, apalagi amal banyak bid'ah, itu jiwa tak akan bersih. Serta menghiasi akhlak dengan ilmu pengetahuan dan hikmah. Ini sunnah Nabi. Jadi juga dari luaran kita, akhlak kita dan kita bermuamalah, interaksi dengan orang lain mestilah dihiasi dengan akhlak yang baik, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sikit, paling mudah sekali bila jumpa orang senyum. Senyum aja. Itu pun dah cukup. Dah cukup kita katakan itu pun salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah cukup untuk namakan kita sebagai telah menghidupkan satu sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak lagi di salam dan sebagainya. Itu juga antara sunnah Rasulullah SAW. Tapi yang paling penting sekali dalam berinteraksi dengan manusia itu, jangan sakitkan hati orang, jangan anaya orang. Sebab kalau kita buat baik macam mana pun, belanja sale, belanja apa semuanya, lepas tu kita kutuk dia, kutuk keluarga dia, kutuk kerja dia, dengan cara yang tak munasabah, maka apa gunanya hadiah-hadiah tersebut? Ini tak patut. Jadi yang demikian, kita tidak menghormati orang lain. Jadi akhlak yang penting, akhlak yang baik adalah yang penting sekali adalah menghormati orang dan menggunakan hak-hak mereka, jangan menzalimi mereka. Kemudian yang lain itu lebihlah, yang berlebihan. Antaranya hak-hak seorang muslim atau seorang muslim, apabila dia sakit kita ziarahi dia, dan apabila dia memerlukan pertolongan bantuan daripada kita secara khusus, kita bantu dan sebagainya. Kemudian kami tentang jenazahnya, tentang salamnya, tentang syahid apabila dia bersih dan sebagainya, yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah salam sebagai panduan. Sebenarnya ada banyak lagi. Lagi dekat kita dengan orang tersebut, lagi banyak hak-hak dia atas kita. Kalau lagi jauh mungkin kurang, tetapi ada yang basicnya. Kemudian yang keenam, faedah daripada ayat yang kita baca kemarin adalah disyariatkan bertawassul kepada Allah Ta'ala tatkala berdoa melalui perantaraan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, bukan melalui orang lain atau jabatan orang lain bagaimana yang dilakukan oleh penganut faham bid'ah dan kesesatan. Perhatikanlah ayat-ayat yang dijadikan Ibrahim sebagai perantara dalam doa. Innaka antas sami'ul alim, innaka antas tawwabur rahim, innaka antal azizul hakim. Yang semua ini kita telah diarahkan. Jadi perantara atau orang tu yang tengah, orang tengah tu yang kita gunakan dalam berdoa tu mudah atau lebih dipakulkan oleh Allah SWT adalah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Bukan gunakan orang dengan kebesaran syekh ini, dengan kebesaran Abu Qadir Al-Jilani, dengan apa ni kemegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Ini ataupun dengan hak orang-orang saleh dan apa tu kita katakan kekasih-kekasih Allah Subhanahu taala ada yang berdoa seperti itu ataupun dengan Fatihah ke dan sebagainya. Itu bukan cara bertawassul yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu taala. Kita lihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam, mereka tidak berdoa dengan cara perkara tersebut, tapi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan akan kabulkan doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ajar kita macam mana nak berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah adalah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Allah perintahkan, Allah panggil kita suruh doa. Kemudian doa macam mana? Doa dengan nama-nama itu. Kita tak mau. Kita nak berdoa dengan orang dan sebagainya. Ini satu kesalahan, satu bid'ah, satu dia sekarang yang dia adakan dan dia kesesatan. Bagaimana dia menjadi kesesatan? Sebab dia keluar daripada sunnah dan juga dia akan membuka satu pintu walaupun mungkin kecil, pintu apa? Syirik. Bila kita dah doa dengan kebesaran seorang tersebut dengan etikat kita, orang ni ada special power dan sebagainya. Kemudian apa lagi selepas itu? Dia boleh itu, dia boleh ini. Doa boleh dikabulkan. Kemudian mungkin jadi lebih baik daripada berdoa dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Lebih baik daripada berdoa dengan tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan amalan sendiri dan sebagainya. Ya. Jadi akhirnya kita minta sangatlah dengan apa nak, apa harap sangatlah dengan orang-orang yang kita bertawassul itu. Lagi-lagi kita dah dengar cerita dia begitu, cerita dia begini . Dia bila makan apple, termakan apple sedikit yang dia nampak jumpa tu susah payah dia nak apa, nak cari tuannya, nak pulangkan balik dan sebagainya. Sampai dia paksa kahwin dengan anak yang apa, yang bodoh lah dan sebagainya. Bila kita dengar kita pun terkesan . Lagi-lagi memang kita tengah nak cari sesuatu kan. Jadi kita rasa orang tu hebat dan sebagainya. Dan macam-macam cerita kita dengar, dia ludah orang . Lepas tu orang boleh pandai cakap apalah dan sebagainya. Ini macam-macam cerita . Mana sanadnya? Dan yang sebaik-baik sunnah kita sebaik tunjuk, kita dah terangkan awal-awal lagi Rasulullah SAW telah ajar kita adalah sunnah Rasulullah SAW. Baik, jadi dengan itu kita berdoa. Itu faedah-faedah yang kita boleh dapat daripada ayat sebelum ini. Dan daripada ayat yang baru ini InsyaAllah Ta'ala ayat 130 ke 134 firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalan yarghabu 'an millati ibrahim illa man satiha nafsahu wa laqad istata'nahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim, قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Yang maksudnya, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang saleh. Ketika Rabbnya berfirman kepadanya, Aslim, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah peninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishaq, yaitu Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk kepada itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Di ayat ini mengisahkan atau melanjutkan lagi tentang Nabi Ibrahim AS dan agamanya. Dan kita kalau lihat ayat-ayat ini seolah-olah sebagai penutup terhadap kisah-kisah berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS. Sebagai peringatan, kenapa Allah SWT sebutkan kisah Nabi Ibrahim AS di tempat ini ataupun di tempat-tempat lain dalam Al-Quran? Pertama, kerana Al-Mad'uun, iaitu orang-orang yang kita dakwah, yakni Rasulullah SAW diperintahkan untuk dakwah kepada seorang kufar musyrikin. Begitu juga Ahlul Kitab, lebih-lebih lagi Ahlul Kitab, yaitu orang-orang yang Yahudi dan Nasrani. Mereka semua ikrar ataupun mengakui bahawa Nabi mereka yang mereka ikuti antaranya adalah Nabi Ibrahim AS. Mereka amat mengenal Nabi Ibrahim AS sebagai bapa kepada Nabi-Nabi mereka, Nabi Bani Israel. Begitu juga orang-orang musyrikin Quraisy, mereka menganggap Nabi Ibrahim sebagai Nabi mereka juga. Jadi Allah SWT apabila mengisahkan kisah-kisah Al-Quran melalui lidah Rasulullah SAW, untuk mereka apa? Ada tujuannya. Untuk mereka periksa kembali dakwaan mereka, amalan mereka, akidah mereka, agama mereka. Kenapa tidak sama dengan akidah, perbuatan ataupun agama Nabi Ibrahim AS yang mereka akui tersebut, dan yang membawa kepada agama Nabi Ibrahim AS yang lurus itu siapa? Adakah dia kitab-kitab dan cerita-cerita yang mengajar mereka agama Yahudi dan Nasrani, ataupun adat, istiadat orang-orang musyrikin Quraisy Makkah, ataupun Nabi Muhammad SAW yang diutuskan ini kepada mereka? Yang jawab tentu adalah Nabi Muhammad SAW yang mengajak kepada agama Nabi Ibrahim AS. Adapun Yahudi, dia dah tak bawa agama Nabi Ibrahim, dia dah syirikkan Allah SWT. Begitu juga dengan agama Nasrani, lebih dahsyat lagi, pakai tiga Tuhan dalam satu. Kemudian Quraisy lebih dahsyat lagi, banyak betul Tuhan dia, beratus mungkin beribu Tuhan. Baik, termasuk Tuhan Allah SWT. Jadi yang bawa kepada Tauhid adalah Rasulullah SAW, dan itulah agama Nabi Ibrahim AS. Jadi kisah-kisah itu bertujuan untuk mereka ingat kembali akan perkara tersebut, kisah Nabi Ibrahim AS, dan ia sebagai hujah atas mereka. Maka dalam ayat ini Allah SWT telah berfirman, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, dan tidak ada yang, atau siapa yang benci terhadap agama Ibrahim. Apakah agama Ibrahim? Kita dah terangkan dahulu. Agamanya adalah Islam. Nanti akan diterang lagi apa agamanya sebenarnya. Yang siapa yang benci terhadap agama Ibrahim melainkan orang yang safiha nafsa, yang membodohkan atau memperbodohkan dirinya sendiri, bukan bodoh-bodohkan orang lain. Dia dalam bentuk pertanyaan seolah-olah waman, yang ini kalau kita tafsirkan sebagai man, ini adalah man ifhamiyah, yang ini man siapa, dia dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalau gitu jawabnya adalah orang yang membodohkan dirinya lah sahaja yang membenci agama Nabi Muhammad. Jika kita jadikan man itu adalah siapa, bukan pertanyaan, maka ia ada satu statement, siapa yang membodoh, yang membenci agama Ibrahim alaihissalam, dia sebenarnya membodohkan dirinya sendiri. Mereka di masa pihak Satiha, Satih ini dan jamaknya Sufaha dalam Al-Quran kita dah cerahkan dahulu, dia artinya orang yang membodohkan dirinya. Kalau Satiha Nafsa membodohkan dirinya, kalau orang lain membodohkan orang lain. Adakah maknanya dia ambil ilmu orang lain, dia ambil orang tu pandai, dia jadi bodoh? Jawabnya tak. Satiha ni ada dua makna sebenarnya. Satu, Satiha maknanya jadilah, memang dia bodoh, yang ni yang lawannya tak ada ilmu, tak ada ilmu. Tapi lagi satu makna Satiha ini adalah menganiaya, sampai dia membodohkan dirinya sendiri dan mengurangkan keubahan dirinya sendiri. Sebab tu dalam hadis puasa Nabi SAW telah barang siapa yang berpuasa kemudian dia tidak menahan dirinya daripada dalam maknanya daripada mencaci maki orang atau bergaduh ataupun al-jahal daripada kebodohan, maka falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah SWT ada hajat di dalam dia meninggalkan ta'amnya, iaitu makanan dan minumannya. Jadi dia berpuasa buat apa? Dan dia berpuasa Allah tak mahu dia berpuasa kalau macam gitu, tak ada hajat dengan puasa seperti ini. Dan antaranya adalah al-jahal, iaitu membodohkan, kebodohan. Macam mana nak buat bodoh dalam berpuasa? Artinya menganiaya orang, mengganggu orang, itu salah satu daripada makna Satiha. Jadi dekat sini dua-dua makna boleh pakai. Siapa yang benci terhadap agama Ibrahim yang hanif ini, yang lurus ini, yang murni ini, yang tauhid ini, kemudian dia lebih suka kepada agama batilnya itu, kekufurannya, yang syirik itu, maka dia telah bodohkan dirinya sendiri. Dia telah jadikan diri dia bodoh, ataupun dia telah menghanyi dirinya sendiri. Kemudian kenapa? Walafati sofaina hufid dunia. Kemudian Allah SWT telah memuji Nabi Ibrahim AS, setelah menghina orang yang menghina Nabi Ibrahim AS dengan membenci agamanya. Mungkin tak benci Nabi Ibrahim, mereka tak benci Nabi Ibrahim AS. Orang Yahudi tak boleh benci Nabi Ibrahim AS. Sebab tu Nabi mereka, kalau mereka tak beriman dengan Nabi Ibrahim, mereka bukan orang Yahudi. Begitu juga orang Nasrani, kalau dia tak beriman dengan Nabi Ibrahim, dia kata Ibrahim bukan Nabi, kita punya Nabi cuma Isa aja, dia murtad, dia dah kafir daripada agama Kristian. Begitu juga orang-orang Quraisy, mereka semua menganggap Nabi Ibrahim adalah Nabi. Jadi mereka tak akan benci Nabi Ibrahim AS, tapi mereka benci apa dia, agama Nabi Ibrahim AS yang ajak kepada tauhid dan Allah SWT dan menjauhkan daripada semua syirik dalam ibadat kepada Allah SWT. Jadi membenci agama itu kan. Walaupun itu tak kena, kena Allah SWT memuji Nabi Ibrahim AS. Ini cara untuk apa ni, berhujah dan mubalaghah lah, berlebih-lebihan dalam apa? Dalam mencerca akan orang yang telah mendakwa satu dakwaan atau melakukan satu perkara yang batil. Dan sesungguhnya kami telah memilihnya dalam hadis bapainah musib dunia, di dunia kami telah pilihnya, dan di akhirat dia adalah termasuk orang-orang yang solehin. Jadi Allah SWT telah memilih dia di dunia ini. Bagaimana Allah SWT dalam banyak-banyak orang, Allah SWT jadikan dia Nabi dan Rasul untuk diberikan wahyu dan supaya disampaikan wahyu dan ajaran-ajaran Allah SWT kepada umat. Sama ada mereka memang ikut kepada Nabi Ibrahim AS, maka senanglah dia duduk je dekat tempat ibadat ke kat rumah, dia ajar je lah. Tapi kalau rasul, kerjanya lebih daripada itu. Apa dia? Dia juga mesti menyeru, mengajarkan wahyu Allah SWT ni, ajaran-ajaran Allah SWT ni kepada orang yang mukhalifin, yang bermusuhan dengan dia, yang enggan menerima akan ajarannya pun dia kena, dia kena sampaikan. Itu tugas rasul. Tugas ulama antara yang kena di, yang lebih tepat untuk seorang rasul adalah dia kena apa? Dia wajib menyampaikan wahyu itu kepada orang yang juga memusuhi dakwahnya. Kalau Nabi mungkin tak payah. Kemudian itu pilihan yang Allah SWT pilihkan. Dan juga Allah SWT pilihnya yang Nabi Ibrahim AS di atas Nabi-Nabi lain, termasuk anaknya sendiri Nabi Ismail AS. Apa dia Allah SWT pilih dia jadi khalil sekasih Allah SWT. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah SWT telah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Tetapi ada satu lagi juga yang sama dalam pemilihan ini sebagai kekasih Allah SWT, siapa dia? Adalah Muhammad Rasulullah SAW, dan juga adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di dunia, itu di dunia. Baik. Kemudian di akhirat, kata Allah SWT, sesungguhnya dia di akhirat kelak termasuk orang-orang salihin. Macam mana dia boleh masuk orang-orang salihin ke akhirat? Adakah dekat dunia dia bukan orang-orang salihin? Seolah-olah ada perbezaan di sini. Salah ataupun kebaikan itu dekat dunia dan di akhirat. Dan tentu sekali kalau dia salih di akhirat, tentu sekali confirm dia apa? Dia salih di dunia. Tapi kemungkinan orang yang kat dunia ni salih, kat akhirat dia tak, dia tak salih. Walau bagaimanapun kita tahu bahawa di akhirat tidak ada amalan lagi. Yang ada adalah ganjaran. Dia macam waktu kerja lah. Waktu kerja pukul 8 misalnya, sampai pukul apa? Pukul 5 lah. Itu waktu kerja. Dah habis kerja, dah tak ada kerja, tinggal bayar, bayar gaji je lah. Kalau cukup bulan lah, ada orang bayar gaji hari. Kalau awak nak kerja lebih daripada itu, time kerja dah habis kan pula, apa awak dapat? Patutnya tak dapat apa-apa lah. Kalau kesian, dia kesian kan, dia gaji lah lebat balik ke, dia kopi. Tapi asalnya janjinya waktu ni sampai waktu ni. Awak datang sebelum pun asalnya tak dapat apa, tak dapat apa-apa. Macam gini, waktu kerja kita bila? Dalam agama kita, gini je. Bila mula? Start daripada balik. Ataupun sebelum balik dah boleh kerja? Boleh sebenarnya ya. Tak ada human right tak, tak apa ni. Dah tak masuk dalam bab ni. Dia kalau nak solat, dia nak puasa, yang dia mampu, dia nak sedekah, boleh tak boleh, nak tolong mak bapak dia. Siapa dapat pahala? Dia tak dapat eh. Mak bapak dia je dapat. Orang kata gitu kan dulu-dulu. Tak, dia dapat pahala. Lagi dia boleh, dia boleh berfikir, dia boleh melakukan apa juga amalan dalam kemampuan ni lah, betul sekali. Dan diterima oleh Allah SWT. Allah SWT akan balas. Allah SWT tak akan apa, tak akan sia-siakan walaupun sedikit daripada amalan seorang hamba. Inna Allah la yudhi'u ajra man Inna Allah SWT tidak menyia-siakan amalan hamba-Nya. Jadi walau bagaimana pun, bila dia, bila lakukan amalan-amalan baik itu, itu semua masih tidak wajib. Saya katalah dia kalau nak puasa bulan Ramadan, belum balik lagi, umur baru 9 tahun misalnya, tahun depan tak nak puasa lah, boleh tak boleh? Jawabnya boh? Jawabnya boleh. Tapi kalau kita besok nak kerja lah, itu tak boleh. Tahun depan tak nak puasa ke? Tak boleh. Kena balatkan hukum. Jadi lepas dia balik, maksud dia diwajibkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Tapi sebelum itu pahalanya pada sunat, lepas itu pahalanya pada wajib, itu beza. Dan adakah ibu dan bapanya dapat pahala terhadap amalan anak tersebut yang belum balik? Dapat ke tak dapat? Kita katakan kalau itu daripada didikkan ayah dan ibu, tentu sekali dia, dia akan dapat. Mak dengan bapa dia dapat. Kalau orang lain bukan mak bapak dia yang ajar akan perkara tersebut, guru dia ajar buat gini, guru dia ajar buat gini, buat baik dan sebagainya, dia balik rumah dia pun amalkan apa yang dia ajar oleh gurunya ataupun pakciknya ke datuk neneknya ke sebagainya, kasi nasihat, maka dia dapat pahala. Tapi sedih sekali kalau kita ada apa ni, kita ada anak-anak kan, di keliling kita, atau kita diam, kita amal kita punya hal saja, budak-budak ni kita tinggalkan saja. Nanti mak dia lah, bapak dia akan didik dia, nanti guru dia akan didik dia. Sedangkan kita boleh kasi sedikit-sedikit apa tu, cerita-cerita kan, datuk-datuk kan kalau cerita kan best kan. Nenek-nenek kalau cerita best. Aku juga tak nak lain budak-budak ni, kita akan ingat. Dan cerita pelajaran dalam cerita-cerita tersebut, itu akan beri kesan terhadap pembesaran budak tersebut. Dan kita dapat pahala, tak dapat pahala. Dapat pahala, banyak benda kita ingat dulu-dulu orang ajar. Kalau yang betul tu, kita mungkin masih ingat lagi. Nak buat tak nama, ada datuk ada cerita gini, nenek ada cerita gini, misalnya pakcik ada cerita gini dan sebagainya. Dapat pahala. Selama mana dia buat amalan tersebut, awak dapat pahala. Walaupun dia amalkan tu mungkin sebelum dia balik, lepas balik pun satu juga apa ni, amalan yang kita dapat pahala terhadapnya. Alhamdulillah. Jadi yang penting seorang Islam tu akan sentiasa apa ni, mencari kebaikan, mencari kebaikan. Sebagai Muslim tu anfa'uhum. Sebagai Muslim tu yang paling banyak memberikan manfaat jadi kepada orang lain. Jadi balik semula kepada Nabi Ibrahim AS, Allah SWT puji Nabi Ibrahim AS sebagai dipilih oleh Allah SWT di dunia. Adapun di akhirat dia sebagai seorang yang salih. Jadi kat sini ada kemusykilan yang tadi tu, bagaimana di akhirat dia sebagai orang salih sedangkan tidak ada amalan lagi di akhirat. Jadi kata ulama sebahagiannya, mungkin sebabnya ada darajat untuk golongan-golongan manusia di hari akhirat kelak. Jadi mungkin orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah SWT di dunia. Jadi mereka memang satu grup, orang beriman satu grup. Tapi orang beriman adakah mereka semua ini baik? Tak ya. Ada juga beriman tapi ada buat maksiat. Dan ada tangga-tangga sampai kepada orang-orang salihin. Mereka adalah para anbiya, syuhada, siddiqin. Dan juga orang-orang saleh daripada umat yang beriman. Jadi Nabi Ibrahim AS bukan sembarangan golongan orang-orang beriman, tapi dia di mana? Dia di atas sekali. Dalam golongan orang-orang saleh. Bukan tadanya. Dan juga orang-orang saleh ini bila dihadapkan dengan beberapa perkara di hari kiamat kelak, mereka tidaklah kita katakan seperti orang-orang lain. Antaranya Allah SWT akan bertanya kepada manusia bila dari di dalam apa ni, ditunjukkan api neraka kelak, alaysa hadza bilhaq, bukankah ini dengan kebenaran? Dahulu kamu telah dijanjikan perkara ini di hari kiamat kelak, kamu akan nampak ni, bukankah ini dengan kebenaran? Kita akan cakap qalu bala wa rabbina, ya, bahkan ya Tuhan kami. Tentu sekali. Kemudian begitu juga bila dibangkitkan pada hari kiamat kelak, qalu ya wailana man ba'athana mimma qadina hadha mimma qadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi bangkitkan pada hari kiamat kelak, dia kata alangkah celakanya kami, siapa yang bangkitkan kami daripada tidur kami? Ini adalah janji daripada Tuhan Ar-Rahman. Dan telah benarlah para mursalun. Jadi zahirnya ayat ini menunjukkan orang-orang ini beriman, tetapi mereka punya status keimanan tak tinggi dia, tak macam orang-orang salihin. Jadi mereka rasa macam terazab sedikit dengan perkara yang berlaku pada hari kiamat. Adapun Nabi Ibrahim AS, kalau kita lihat ayat ini, zahirnya dia tidak termasuk dalam golongan yang tadi, yang bawah-bawah tadi, tapi dia termasuk dalam golongan orang-orang salihin. Dan ini juga dalil bahawa sifat kebaikan ini, sifat soleh ini juga dimiliki oleh para anbiya. Jangan ingatkan orang-orang soleh ni, orang soleh nabi-nabi tak masuk. Nabi-nabi status lain. Dan ada orang yang terbalikkan pula perkara ini. Mereka mengatakan bahawa wali-wali, orang-orang soleh ni status dia tahu lebih baik dan lebih hebat daripada para nabi. Kenapa? Nabi mestilah baik, mestilah tak buat dosa, pasal dia dapat wahyu, dia maksum. Orang-orang ni tak dipelihara oleh Allah SWT, tapi dia baik, dia apa semuanya, status dia lebih tinggi. Dah terbalik pula. Jadi mesti dengan usaha dia, dengan zikir dia ke, dengan amalan-amalan sunat yang dia buat sebagainya. Itu yang buat dia lebih, mungkin lebih hebat daripada Nabi. Kita sepatutnya lebih, sepatutnya lebih hormat, respect kepada para anbiya, para awliya dan salihin lebih daripada para Nabi dan sebagainya. Ini adalah kata-kata yang jahil. Sebenarnya salihin itu, yang salah itu masuk semua orang masyarakat. Inna fi akhirati Nabi Ibrahim telah datang daripadanya, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang salih. Kemudian kata Allah SWT lagi, isqala lahu rabbuhu aslim, ialah ketika Rabbnya, Tuhannya menciptakannya, mentadbirkannya, berkata kepadanya Nabi Ibrahim AS, aslim, Islamlah, ataupun yang sebenarnya maksudnya tunduklah, serahkanlah, ini serahkanlah segala kehendak, apa tu, serahkanlah apa ni jiwa kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhannya perintahkan dia berkata apa ni, berbuat demikian, maka Nabi Ibrahim AS dengan tanpa berlengah lagi dan jawab, qala aslamtu li rabbil alamin, aku sesungguhnya aku telah menyerahkan diri, telah tunduk kepada Tuhan sekalian alam. Jadi di sini kita dapati Allah SWT dalam ayat ini masih lagi memuji Nabi Ibrahim AS. Bukan hanya dia dipilih oleh Allah SWT di dunia, jadi orang-orang khalid di akhirat, dia juga boleh diperintahkan supaya tunduk kepada Allah SWT. Dia cepat menyahut dan tunduk kepada Allah SWT. Jadi jelas kat sini apakah agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kalau orang benci agama ini, dia telah membodohkan dirinya sendiri, menganiayakan dirinya sendiri, iaitu asli Islam, tunduk patuh kepada Allah SWT. Sama ada perintah-perintah Allah SWT itu yang besar-besar ataupun yang kecil, larangan-larangan Allah SWT yang besar-besar ataupun yang kecil-kecil, tak kira. Jadi dalam agama kita tak ada beza-bezakan dalam kita menuntut akan perintah ataupun larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asal. Tidak ada benda yang kecil sebenarnya dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan apa juga urusan agama Allah SWT adalah urusan paling besar. Tetapi kalau di dalam agama tersebut ada ketikanya nak pilih mana satu nak buat dulu, nak buat perintah ini ke nak buat perintah ini, dulu ada perintah nak kena buat dalam satu masa, nak gaji dulu ke nak kahwin dulu, mana satu nak buat, nak hafal Quran dulu ke nak ambil degree dulu ke diploma dulu. Tanyalah, kalau ada lah, kalau tak boleh pilih lagi, ataupun perkara-perkara lain. Maka yang itu, maka kita kena periksa dengan ilmu mana lebih penting. Mana penting dan mana lebih penting, mana lebih besar, mana yang kurang. Jadi kita kena dulukan mana yang lebih penting, yang lebih besar. Itu dia. Tetapi asalnya dia agama banding dengan urusan apa lain, agama urusan lain semuanya sebenarnya kecil dengan urusan Allah SWT. Kalau ada urusan lain yang bertentangan dengan agama Allah SWT, semua kita kena tolak. Agama Allah SWT. Kemudian dalam agama Allah SWT dia ada tingkatan-tingkatan. Kadang-kadang dalam waktu ini, yang ini kita buat dahulu, tapi dalam waktu lain yang ini kita buat dahulu. Antara nak berjihad di sabilillah ke nak berbuat baik kepada, nak khidmat kepada kedua ibu bapa yang memerlukan, kan seperti ini. Jadi Nabi Ibrahim AS menjawab, aslam tu li rabbil alamin, aku telah menyerah diri, telah tunduk kepada Tuhan sekalian alam. Jadi kalau Allah, ini adalah satu jawapan yang spontan, yang cepat, immediate daripada Nabi Ibrahim AS. Tak ada dengar. Itulah hamba yang dicintai oleh Allah SWT. Dia cakap, dia buat, suruh buat saja, terus lakukan. Kemudian kata Nabi Ibrahim AS ini, aslam tu li rabbil alamin, aku telah tunduk kepada Tuhan sekalian alam, juga mempunyai beberapa faedah. Yang pertama adalah, dia bukan hanya dia bukan menjawab sekadar dia telah tunduk tapi dengan kepada Tuhan sekalian alam. Jadi dia tunduk pada siapa? Pada Tuhan sekalian alam. Sedangkan Tuhan sekalian alam tu adalah Allah. Alhamdulillah boleh. Aslam tu di Rabbil Alamin. Kenapa dipilih Tuhan sekalian alam? Jadi sebenarnya kata Nabi Ibrahim AS nak katakan bahawa yang aku tunduk ini bukan Tuhan aku saja yang aku tunduk. Yang aku tunduk ini adalah tu adalah Tuhan untuk semua. Al-Alamin. Kata Alamin, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk malaikat-malaikatnya, termasuk perkara yang ada, benda-benda yang ada di langit, dan juga di muka bumi ni yang kita tak boleh nampak dan sebagainya. Siapa Tuhan yang menciptakannya, yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aku sujud, aku tunduk, aku patuh ni kepada sebenarnya Tuhan, kepada sekalian alam. Dia Tuhan untuk semua. Dengan wajarlah aku duduk kepada Tuhan sekalian alam. Bil'al. Dan asal mana alamin, kalau kita ingat lagi dalam surah Fatihah, Allah dah kata kalimat alam. Alam tu maknanya apa? Tanda, sign. Jadi semua kita ni adalah alamin, sebab kita adalah tanda. Tanda kepada siapa? Tanda kepada Allah SWT. Jadi kita ni semua ayatullah. Boleh tak taruh nama ayatullah tu pakai title ayatullah? Sekejap ni tak boleh. Nama tak boleh. Sebab itu dalam masalah tauhid ada masalah lain eh. Dia ada tazkiyah, dia boleh bawa cara-cara yang merisa. Tapi dari sudut makna, kita ni semua memang adalah tanda Allah SWT. Jangan taruh nama ayatullah, dia adalah satu orang yang paling buat mas, banyak buat masjid. Minum sana minum, dia boleh tak ada apa kan. Jadi tak sepatutnya kita namakan dengan nama-nama seperti ini eh. Sebagian bangsa, sebagian adat suka namakan anak-anak dia dengan nama yang terlampau glamour. Bukan glamour apa ni, apa tu, bintang filem ke sebagainya. Tapi glamour maknanya namanya hebat sangat maknanya. Yang kita katakan apa tu, apa tu, penyelamat agama Islam dan sebagainya kan ada yang nama-nama apa din, apa apa, muhibbullah, yang mencinta mencintai Allah SWT dan sebagainya. Tapi kalau dia baik-baik lah, kalau dia tak baik macam mana? Macam mana cinta pada Allah SWT terang-terang lama masyarakat dan sebagainya eh, nama-nama seperti ini tak sewajarnya kita pakai. Jadi semua kita adalah tanda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya senang nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak ajak orang kenal pada Allah Subhanahu wa ta'ala ni sampai susah lah nak cakap. Kita kena pakai apa ni, tudung, kompang dari tudung ni, tok Arab ni, sebab dia gini gini gini gini. Kita makan pakai tangan, tangan kanan pula, lepas tu gini gini gini gini. Ini kalau orang tu belum beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kita cakap ni sebenarnya? Kita nak cakap, oh sebenarnya kalau terjadinya apa tu, apa ni, apa ni kutub ni, apa tu namanya, iklim dan sebagainya, oh tu semua ada dalam Al-Quran. Itulah dan ginilah, kita terangkan pasal sains. Ini pun oh, dalam Al-Quran ada, ini dalam Al-Quran ada, ini dalam hadis ada dan sebagainya. Al-Quran ni tak beriman pun pada Allah SWT dan Rasulnya. Awak ingat boleh dia masuk Islam dengan cara macam itu? Lemak, iman dia tak kuat. Cara Nabi SAW bukan macam dia macam. Kerana bukan dulu siapa Tuhan kau. Sebab Allah SWT kenapa dia wajib kita beriman kepada. Jadi kita kan kau, kita kan orang yang belum kau. Jadi kita langit dan dunia yang kau nampak, kita kan kau semuanya. Itu dalam semua kau Allah SWT lah tanda kepada Allah SWT. Jadi kalau gitu senang, kalau suruh pakai tudung untuk orang, dah tak payah nak tanya kenapa. Kenapa suruh salah, salah lah, lima waktu lah. Yang ini baca kuat, ini baca perlahan. Nanti senang bila masuk silap dalam-dalam ni baca bismillah ke, tak baca ke perlahan lagi. Dan ini semua simple, kerana kita beriman pada Allah SWT. Nampak mana tak boleh faham, tak apa, nanti dulu kita fikirkan apa dia punya hikmah dia. Macam mana nak faham, tapi yang penting buat dulu. Macam kita apa, awal-awal kita dah beriman pada Allah SWT, Rasulnya. Apa dah kata Allah SWT, apa dah kata Rasulnya, kita buat. Ini kenapa tak boleh makan, ini kenapa tak boleh minum, ini kenapa tak boleh pakai, ini kenapa hidung, ini kenapa gini, warna merah semua kenapa tak boleh pakai. Ini binatang ni, sama juga, ada kaki empat, ada kaki empat, asal ni boleh makan, ni tak boleh makan. Dah susah lah. Asalnya adalah apa? Iman, sebab tu ada iman baru turun hukum-hukum. Jadi kita engage dengan orang-orang yang suka lakukan intelek ini dan sebagainya, kuna-kuna dengan intelek dan seterusnya, dikatakan itu bukan manhaj para ahliya. Maksudnya kita terus engage dia dengan, kalau dia beragama apa, Yahudi Nasrani, nah kita bawa kepada tauhid juga. Dan kita terangkan bahawa agama gini-gini ini apa kelapan-kelapannya dan kenapa rumah tauhid itulah yang benar tentu. Walaupun demikian, kita tidak mengingkari, kita kadang-kadang kita tunjukkan kelebihan-kelebihan Islam sebagai apa ni, sebagai penarik dan sebagainya. Tapi ingat, dia bukan ah. Kalau itu asas, kita akan gagal. Berjadi pun dia tak kuat. Kerana banyak sebab untuk dapat hidayah. Kadang-kadang dengar azan aja orang kat sebelah tu dengar, sedap. Tak nak masuk Islam, begitu je. Tengok orang sujud rokok je, gambar kat kapal, terus dah nak masuk Islam. Tak ada pun pasal apa, apa hikmah gitu, gini dan sebagainya. Tak pun gitu je. Tak ada orang masuk Islam selepas dia tak jaga level. Padahal itu waktu yang nak tunjukkan Islam tu dah lah, jahatkan lah dan sebagainya. Bila itu sikit dia tu dah tahu dah bahawa itu dah agama yang benar dan sebagainya. Qala aslam tu rabbil alamin, kata Nabi Ibrahim, aku telah tunduk kepada Rabb semesta alam. Jadi agama Nabi Ibrahim AS adalah Islam. Cuma adakah ada Islam seperti Islam kita hari ini, Islam Nabi Muhammad SAW? Jawabnya tidak. Syariatnya, detail-detailnya, cara ibadatnya mungkin berbeza. Mungkin mereka wuduk, satu wuduk dia macam mana, dan solat, dan solat macam mana, dan sebagainya, baca apa ke dan seterusnya, itu mungkin berbeza. Tapi dia sudah akidah yang atas-atas, kita semua letak. Nanti kita akan dapati bahawa dalam syariat Nabi-Nabi lain boleh buat macam-macam benda, eh? Boleh buat apa di tempat ibadat kata lemas lah, eh? Dan kemudian boleh buat patung seperti zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Perkara yang mungkin lain sikit daripada syariat, syariat kita. Dan boleh bila jumpa nak apa ni, nak berikan tanda penghormatan, boleh sujud pergi ke depan mak, depan depan bapak dan sebagainya. Yang kita boleh jumpa dekat ayat, bukan salam aja mereka boleh, boleh sujud seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi syariat mungkin berbeza, tapi semua asalnya lah sama, iaitu Islam. Jangan pula pasal Islam, Nabi Ibrahim Islam, itu Islam-Islam, semua Islam, no problem. Tak payah nak, tak payah nak dakwa-dakwa. Kristian pun aku Islam, aku ni pun Islam, semua Islam, eh. Tak boleh, agama tak boleh rojak-rojak. Rojak mungkin sedap dimakan, eh. Tapi salah-salah, dia boleh sakit per, sakit perut. Okay. Baik, wasa biha Ibrahimu bani. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan dengannya. Ha biha. Ha ni balik pada apa? Ni tu apa? Jadi ada yang mengatakan dia balik kepada kalimat ini, iaitu kalimat tauhid ini, aslam tu li rabbil alamin, aslim, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya. Ataupun ada yang mengatakan wasiat ini balik kepada kalimat itu ataupun Islam itu sendiri. Ya, ini akidah ini diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim AS kepada anak-anaknya. Jadi maknanya sama ada diwasiatkan agama Islam ini, yakni ataupun lafaznya sekali, wasa biha kalimat ini, ini kalimat Islam, kalimat tauhid, Islam itu asli. Dan maknanya tak jauh beza. Jadi wasa, wasiatkan kepada anak-anaknya. Jadi apa maknanya wasiat? Wasiat artinya kita mengambil perjanjian daripada orang lain. Dan wasiat tidak namakan wasiat, melainkan perjanjian itu adalah perjanjian yang amat penting. Kalau tidak kita tak namakan dia wasiat, kita namakan dia janji dia sudah. Kena ada nama wasiat, dia adalah satu perkara yang penting. Maksudnya dalam hadis, Rasulullah SAW diminta untuk mewasiatkan pada sahabat. Kemudian dia kata usikum bitaqwallah, wasiatkan kamu dengan taqwallah dan sebagainya. Menunjukkan bahawa itu bukan sebarang perintah, bukan sebarang janji itu. Tapi ada janji yang penting. Dalam banyak-banyak kita nak wasiat, kita wasiatkan yang kita pilih yang paling penting. Yalah, kalau nak wasiat kan banyak. Nanti kalau kita tengok anak kita ni challenge apa tu apa ni, air tak tutup, air dah mahal, api dah mahal. Takkan nak wasiat lah. Jangan lupa tutup lampu, tutup sin. Takkan itu kita nak punya dalam wasiat kita. Jangan gaduh-gaduh ke apa semua yang kecil-kecil. Tapi tu kita nak wasiat apa yang besar-besar. Aku ada hak macam ni, macam-macam ni, bukan membayar ke dan sebagainya. Ini nak bagi kepada tu, kalau tidak nanti dah bergaduh dan seterusnya. Wasiat harus cara yang besar-besar. Dan wasiat Nabi-Nabi lepas adalah perkara yang paling besar dalam kehidupan, iaitu Islam, agama ini. Wabihat Ibrahim kepada anak-anaknya. Siapa anak-anak Nabi Ibrahim AS? Anak Nabi Ismail, anaknya adalah Nabi Ismail AS yang sama-sama tolong dia buat asal ni bina Ka'bah. Dan juga Nabi Ishaq. Baik, jadi kita wasiatkan kepada dua anak yang ini kalimat ini dengan ini, iaitu dengan Islam ini. Dan begitu juga Yaqub pun melakukan perkara yang sama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Dia pun wasiatkan kepada anak-anak. Tetapi Allah SWT shift ataupun pindahkan kisah sekarang daripada Nabi Ibrahim kepada apa? Terus kepada Nabi Yaqub AS. Dengan cantik sekali. Daripada Nabi Ibrahim terus pergi kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Sekarang kisah Nabi Ibrahim dah macam dah habis, tiba masuk kepada keturunannya. Sebab Allah SWT ceritakan tentang seorang bapa yang dipilih oleh Allah SWT, lakukan perintah-perintah Allah SWT, diuji dengan macam-macam kalimat dan sebagainya. Kemudian dia doa untuk apa ni, kebaikan zuriatnya. Kemudian apa berlaku pada zuriat? Sekarang saya pergi kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Wa Yaqubu bani, wa Yaqubu ya bani. Dan orang mengatakan Yaqub dinamakan Yaqub sebab dia boleh di, kata orang tu dikeluarkan bahasa Arabnya kata akabah ataupun akibah, yang mana kan lepas. Jadi kita katakan Yaqub, namakan Yaqub sebab dia datang selepas Nabi Ishaq. Nabi warahi Ishaq Yaqub. Tapi ada juga yang mengatakan tidaklah, Yaqub ni bukan kalimat bahasa Arab, dia kalimat apa ni, Ibrania, bukan bahasa Arab. Jadi tak payah kita memang tak ada apa, tak ada dia punya rumus dia kat situ. Kita sebutkan ada pendapat. Okay, yang penting namanya adalah Yaqub. Dia seorang cucu kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Yaqub AS ni mempunyai banyak anak. Anaknya 12 orang laki-laki semua. Termasuk kat situ Nabi Yusuf bin Yaqub, bin Yamin dan lain-lain lagi. Kisahnya ada dalam tersebut dalam surah Yusuf AS. Jadi Nabi Yaqub AS pun mewasiatkan tauhid ini, Islam ini, bagaimana bapaknya ataupun Nabi Ibrahim AS mewasiatkan kepada anak-anaknya dengan kata-katanya, ya baniya, wahai anak-anakku. Maksudnya baniya ni anak laki-laki itu. Kena lihatlah, kalau kat itu hanya anak laki-laki, itulah kita tafsirkan wahai anak-anak laki-laki itu. Jadi kalau dia anak-anak perempuan, boleh juga laki-laki yang perempuan boleh masuk sekali. Dalam bahasa Arab memang gitu. Sebutkan muslimun aja, masuk muslimat sekali. Kalau mukminun, masuk mukminat. Jangan kita pula dah pandai sangat dalam bahasa Arab, dia lelaki aja wajib pergi solat. Apa ni sebab ni untuk ayat-ayat ladina amanu dan sebagainya. Puasanya kutiba ala kemusyam, orang-orang beriman lelaki saja. Tak ada yang lagi nak amanah ke apa. Memang dalam bahasa Arab demikian. Jadi katanya, wahai anak-anakku. Dan kenapa dia panggil anak-anakku dan tak panggil wahai kalian ke apa ke? Sebab kena panggil anakku tu lebih apa? Lebih kata orang lebih lembut, lebih mesra dan lebih mengharapkan apa, kabul pengkabulan mereka terhadap apa yang dia nak cakap, apa yang dia nak wasiatkan itu. Sama juga kalau kita nak cakap kita asyik nama panggil lah. Ni kan hadapan mata wasiatkan perkara yang penting wahai anakku. Apa lagi hubungan yang paling dekat antara dia dengan dia, dengan anaknya? Mereka dia adalah anak dia. Satu lagi perkara tentang wasiat. Wasiat biasanya kita lakukan apabila seorang itu hampir meninggal dunia. Biasa, walaupun tak salah kita mewasiatkan untuk wasiat walaupun kita masih sihat dan sebagainya. Cuma syaratnya, janganlah sampai dah nak nazar, koma, dah datang pun dah susah. Memang mungkin siapa ni datang dan macam itu baru nak buat wasiat. Ini wasiat mesti minta kita, tak diterima. Lepas tu wasiat kalau orang masih boleh memahami, masih sadar terhadap apa yang dikatakan, seperti Nabi Yaakob ini dan juga Nabi Ibrahim AS, tentu sekali dia diterima. Tak boleh bila dah sakit teruk sangat kemudian dia nak wasiatkan itu dan ini tak diterima. Kira-kira pun wasiat. Jadi wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah, satu cara nak berikan kepentingan, inna Allah, sesungguhnya Allah, istafalakum mukti, telah memilih untuk kamu sebuah agama. Agama itu yang kita semua tahu, dia tak sebutkan lagi agama pun. Sebab agama itu memang diketahui. Jadi dia ada alif lam, dia agama, dia religion. Allah SWT pilih untuk kamu agama. Ini satu perkara yang kita kena ambil faedah sedikit. Allah SWT rupanya pilih agama ni untuk kita. Untuk kita maknanya untuk kita ke Allah SWT. Untuk kita maknanya untuk kebaikan atau keburukan kita, untuk kebaikan kita, manfaat kita, untuk keselamatan kita. Allah SWT pilih untuk kita. Tapi nikmat yang besar Allah SWT bukan hanya tunjukkan kita kepada agama tersebut, Allah SWT tunjukkan agama ini ataupun pilih agama ini dalam banyak-banyak agama untuk kita. Maknanya agama-agama lain semuanya tak terpilih lah. Jadi kalau ada kontes apa tu, SMS apa, pilih mana yang terpilih kata orang tu, yang popular dan sebagainya, itu semua agama tak terpilih lah. Kita kata dia reject agama lain selain daripada Islam, semua agama yang tertolak. Itu kita kena faham. Allah SWT hanya pilih agama Islam. Ketika itu Islam yang zaman itu. Ketika sekarang ini Islam yang zaman itu. Inna Allah Taala lakumuti. Dan pilihan daripada kalau kalimat istafa ni ada makna yang lebih mendalam. Istafa daripada kalimat istafa yang sepuluh maknanya telah dipilih dan ditatih dan disucikan. Tafwah tu mana yang telah berkrimat, yang telah apa ni, amat bersih sekali, yang pilih daripada banyak-banyak. Kita habis-habis, inilah agama yang dipilih oleh Allah SWT. Dan agama ni agama yang kala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kalau Allah SWT pilihkan untuk kamu agama, agama ini, maka sepatutnya janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Sekali lagi kalimat Islam, dah tiga kali kalimat Islam. Aslim, Aslam tu dan Muslimun. Ini menunjukkan bahawa agama ini semua adalah agama Islam. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Adakah maknanya sekarang ni, lepas ni kamu boleh have off, boleh tukar agama ke apa semua, yang penting waktu nak mati mesti dalam keadaan Islam. Tengok ayat dia, illa wa antum muslimun, kalau kamu tu nak illa wa antum muslimun, dia menunjukkan hal, keadaan. Keadaan maknanya kamu mati. Ini ayatnya kamu ready je, istiqamah dalam Islam itu sampai kamu meninggal dunia. Wahai anak-anak, ini kewajiban yang amat penting. Ini menunjukkan bahawa dalam agama ini dia bukan tengok depan saja, dia tak tengok tengah saja pun, dan dia tak tengok hujung saja, tapi dia tengok semua perkara. Dan yang paling-paling penting sekali adalah yang terakhir, al-amal bil khawatir. Amalan-amalan yang dikira sebenarnya adalah yang terakhir yang menentukan. Bukan yang permulaan saja, permulaan baik apa semuanya, pergi kelas, baca buku, beli buku, baca-baca ya, ajar orang tu semuanya. Lepas tu dah makin lama terus dia jadi lain. Tak ada faedah amalan lain, mula-mula tu semua. Saya kira yang akhir. mungkin seorang itu mungkin kurang baik pada permulaannya, dia enjoy dan seterusnya. Kemudian dia diinsaf, dia sadar, sebab itu konsisten dalam kebaikan sampai akhir hayatnya dia akhir dengan amalan yang baik. Itu lebih baik daripada yang pertama. Oleh kerana kita insyaAllah dalam keadaan baik, tapi jangan lupa kita tak tahu apakah kita akan akhirkan hayat kita itu dalam keadaan yang baik, sama baik ataupun lagi baik ataupun lagi buruk. Jadi sebab itu kita kena istiqamah dan juga kita minta kepada Allah SWT berikan kita husnul khatimah. Yang maksim alaya husnul khatimah wala maksim alaya di Ya Allah, berikanlah aku khatam kesudahan-kesudahan yang itu yang baik. Janganlah kau khatamkan aku yang disudahkan aku dengan kesudahan yang tidak baik. Dan satu doa yang lebih baik daripada itu sebenarnya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik Tuhan kami, janganlah kau sesatkan hati-hati kami setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Dan berikanlah apa itu rahmat di daripada sisi kami, maka antara wa maafun pemberi. Sebab misalkan selepas kita dah dapat hidayah itu satu azab, kan? Satu azab yang amat besar daripada Allah SWT, kehilangan yang amat besar. Baik, kalau kamu tu nak illa wa antum muslimun, di dalam keadaan serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah itu kita buat, sekarang kita tinggalkan. Kemudian ankuntum syuhada idh hadara ya'qub al-maut, apakah kamu menyaksikan ketika Ya'qub, ketika maut datang kepada Ya'qub? Tentulah kita tak saksikan. Kita yang baca Quran ni, kita tak saksikan Nabi Ya'qub didatangi oleh maut. Kita ditanya, dia jawabnya tidak. Adakah soalan ini untuk kita? Sebenarnya soalan ini adalah juga untuk ahli kitab dan orang-orang musyrikin Quraisy Makkah yang mendakwa Nabi Ibrahim dan Nabi mereka yang mereka ikuti. Kamu ada tak waktu Ya'qub dan juga Nabi Ya'qub di sini apabila dia hampir meninggal dunia? Hadarah Ya'qub al-Maut. Jadi maut ini hadir. Jadi maut ni boleh hadir. Sekarang tak ada lah. Jika maut hadir pada orang tersebut, orang tuakan maut. Orang tuakan. Tapi kalau awak pergi turut define, apa tu mati pun susah. Apa tu mati? Apa tu kematian? Benda yang hari-hari berlaku, yang mungkin kita selalu nampak ni pun, kita tak boleh terangkan apa tu sebenarnya mati. Kalau doktor cakap mati lain tak, tapi tak mereka otaknya tak berdenyut lagi ke sebagainya. Itu doktor-doktor betul lah. Tapi dia sebut mati sebenarnya apa ni? Roh tu tak ada. Kalau kata roh tu bila tak ada, maka dia dah mati. Tapi kita tahu bahawa bila kita sedang tidur, Allah SWT akan tak roh kita akan keluar. Allah SWT mungkin akan tahan roh tersebut kepada kita mati. Allah SWT kembalikan roh tersebut kepada jasad. Kita kena terangkan apa tu itu mati. Tapi apakah mati itu satu benda yang benar? Semua orang yakin bahawa mati itu satu kebenaran dan dia menghapuskan semua kelajatan yang ada di dunia. Jadi Nabi Ya'qub didatangi mati. Nabi pun mati. Adakah orang percaya Nabi tak mati? Ada orang kata Nabi tak mati. Dekat dalam kuburnya pun masih semayang. Orang kalau misalnya ataupun apa ni, minta pada dia boleh dengar, dia boleh datang, dia boleh tolong. Orang kalau baca ke apa ni, puji-pujian dengan melodi dalam kitab-kitab janji ke apa semuanya, Nabi boleh datang. Jadi Allah SWT kata ihdara ya'qub al-maut. Maut datang kepada Ya'qub. Kemudian apa yang berlaku ketika itu? Allah SWT menceritakan qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anak lakinya, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang kamu sembah selepas aku, selepas wafatkan aku. Dan akhirnya dia masih boleh bercakap. dia bukan bernazak dalam keadaan nazak, dia masih menekan darah dan faham apa yang dia katakan, ucapkan kepada anak-anak. Yang ini juga menunjukkan kalau boleh orang nak meninggal dunia tu, kita faham mungkin orang yang yang dekat lah, keluarga dekat. Orang keluarga dekat mesti lah datang. Lagi-lagi nak dengar wasiat apa sebenarnya. Jangan dah datang dekat apa ni, dekat luar je dah gaduh-gaduh eh. Inilah, inilah, kau lah tak kasi ubat lah, kau lah inilah dan sebagainya. Makin kecoh lah. Bagaimana berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Pasal mereka bergaduh tentang apa? Kenapa? Kenapa nak ganti hal tu, nak ganti lah Rasulullah SAW? Sahabat dah bergaduh kan? Tentang tanda-tanda eh, kesihan umat. Pasal dengan fokuslah dengan apa ni, dengan apa tu, dengan tenang. Kemudian dengan sekarang saya nak dikatakan oleh yang yang sakit itu, mata abdulah ni ba'di, dia tanya kepada anak-anaknya, apa yang kamu akan sebab selepas aku, selepas meninggalan aku. Jadi mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah, kami sembah, sekarang pun kami sembah ilahaka, Tuhan yang disembah oleh kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaha abaika. Jadi kita dapati dekat sini, bila nak sembah, kita pakai kalimat ilah, Tuhan yang disembah. Wa ilah tu maksud Tuhan yang disembah. Bila tunduk kepada Rabbil Alamin, kepada Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Itu kena makna. Sebab tu walaupun mak, dia punya orang tu mungkin bagus pasal dia vocab dia sama, tapi suka-suka maknanya dia boleh lah dia lari. Keindahannya kan bukan ilah. Dia cakap pasal dia ni lagi, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, Tuhan engkau dan Tuhan bapa-bapa engkau. Siapa bapa-bapa engkau? Nabi Ibrahim AS. Ishaq, Ishaq AS dan datuknya Nabi Ibrahim AS. Tapi disebutkan rasmi Ibrahim, Ismail wa Ishaq. Ibrahim memang pangkat bapa, maksudnya datuk. Dalam bahasa Arab, bapa itu adalah bapa dan yang atas dia termasuk datuk. Tapi Ismail bukan bapa kepada Nabi Yaqub AS, tapi dia adalah paman Yaqub AS. Jadi dengan kata-kata Nabi Yaqub ini, ulama mengambil dalil boleh kita sebutkan atau namakan pakcik itu sebagai bapa. Menunjukkan status pakcik itu kuat. Ismail dan Ishaq. Itu Tuhan Ibrahim kita sembah, Tuhan Ismail kita sembah, Tuhan Ishaq kita sembah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang satu, ilahan wahidah. Kalau kita semua sembah Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya, ini kepada Tuhan ini muslimun, menyerahkan diri sendiri patuh. Zahirnya bahawa anak-anak Nabi Yaqub AS semua ni Islam. Dan ni hujah terhadap apa? Orang Yahudi dan Nasrani. Dia mengatakan ni Yahudi, ni Nasrani pun lah, Yahudi lagi bagus lah, ni Nasrani lagi bagus. Masuklah agama Yahudi, masuklah agama Nasrani. Apakah agama Datuk Nenek Moyang kamu? Nabi-Nabi kamu? Semua datang daripada Nabi Yaqub kan? Dan semuanya Islam. Anak-anak lah orang Muslim sebab Tuhan yang tak satu. Benar Allah SWT firman, tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah lalu, telah lampau. Umat itu dah tak ada lagi, dah tak ada lagi. Yang tinggal hanya kisahnya saja. Jadi dari kisahnya kita ambil pelajaran daripada ini. Bukan maknanya dah sudah, kita pun tak nak belajar tentang yang dah sudah, biarkan. Tapi kita belajar history ya, penting belajar sejarah. Kenapa kita belajar sejarah? Kerana apa? Kita belajar pelajaran daripada sejarah. Bukan sekadar nak tahu tahun berapa dia ini, tahun berapa dia kahwin, tahun berapa dia dapat anak, tahun berapa dia meninggal, tahun berapa itu dia. Takkan sebenarnya kalau itulah kita belajar history, dah hafal, lagi apa tu fakta. Tak ada benda. Jadi yang penting pelajaran daripada ini. Dan kalau kita lihat belajar sejarah dalam agama Islam, kira-kira wajib. Sebab macam mana kita nak tahu sunnah Rasulullah SAW tak, kalau tak belajar sejarah? Nabi-Nabi dalam Quran penuh dengan sejarah. Cuma kita nak kena tahu, kena pandai bagaimana nak ambil faedah daripada sejarah. Pertama, sejarah semestinya pun tepat, sebenar. Dan itu khayal-khayal. Kemungkinan dia palsu lebih banyak daripada dia kemungkinan dia benar. Mungkin itu tak payah dipastikan sumber. Kemudian kita ambil pelajaran. Ambil pelajaran yang kita mungkin-mungkinkannya kegunaan kita, walaupun belum boleh pakai, tapi simpan ilmu tersebut yang kita pakai akan datang. Kalau dah boleh pakai, kita gunakan pelajaran daripada kita-kita tersebut. Mungkin kat umat tu bukan dah halal. Allah SWT bukan nak kata itu semua dah lepas dah, lepas tu tak payahlah nak kita lagi. Bukan, Allah SWT nak kisahkan mereka dah sudah, tapi sejarahnya apa? Masih berguna lagi. Semuanya beriman kepada Allah SWT dan tunduk dan ikhlas kepada Allah SWT. Bagaimana kamu tak ikut? Baik, laha maka sahabat, tetapi bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Dan bagi kamu, apa yang kamu kerjakan. Maknanya, apa yang kita buat, mereka tak dapat apa-apa. Mungkin lah. Ataupun apa yang mereka buat, kita tak dapat apa-apa. Jadi kalau mereka buat baik, kita dapat pahala. Bapak kita buat baik, kita dapat pahala. Datuk kita buat baik, kita dapat pahala. Kemudian sebaliknya, bapak kita buat jahat, datuk kita buat jahat, kita dapat dosa. Mungkin nama kalau orang sebut-sebut tu, yalah, tapi tak dapat apa-apa. Pada tak begitu juga asalnya apa yang kita buat, bahawa kita tak ada apa-apa pun. Dan tetapi dalam agama Islam, Rasulullah telah terangkan ada ketikanya apa yang kita buat, mak bapak kita, yang orang-orang yang sebelum kita boleh dapat sesuatu, sama ada pahala ataupun dosa. Janganlah kalau ditunjukkan kebaikan macam yang kita ceritakan tadi, dia tetap pada kita jadi kuburnya. Kalau dia ajarkan satu sunnah, satu kebaikan. Dan kalau dia ajar orang buat bidang, orang pun buat dosa, habis. Setiap kali dia buat, dia dapat dosa. Kalau satu buat, dua, tiga, empat, lima buat, banyak tak dosa. Dia ajar tentang Allah SWT, Allah tak mana, apa semuanya. Tetapi dia ajar dengan cara yang salah. Padahal dia tahu mana yang betul, dia dah baca buku-buku yang betul. Hujah-hujahnya, tapi dia ajar orang semuanya yang salah. Dia dapat pahala. Kalau baik, kalau dosa mesti dapat dosa daripada satu bahagian. Jadi, laha maka sahabat, bagi mereka apa yang mereka kerjakan dan bagi kamu apa yang kamu kerjakan. Yang kita terangkan kat mana yang berikan itu asal. Ini sebuah dalil bahawa amalan kita untuk kita saja. Tak boleh kita pas-paskan, tegak-tegakkan, ajak-ajakkan kepada orang lain. Kepada orang lain. Laha maka sahabat, bagi dia apa dia punya, yang dikerjakan bagi kamu apa yang kamu kerjakan. Yang kan nakap kali yang telah dikecuali kan. Kita tak boleh bawa duit banyak. Nah, ambil $100 telat dengan aku 5 kali ni. Aku malas lah nak buat hari ni. Waktu kau salah bagus sikit. Boleh lagi tu apa nak baca bahasanya. Boleh? Tak tekal kan balanya pada aku. Tak lagi. Tak boleh juga baca Quran ke apa. Tak boleh. Rasanya berikan yang dikecualikan. Boleh dari ini. Kerana itu salah satu faedah juga. Jangan kita nak sebut-sebutkan tentang keburukan orang yang telah lalu. Dan meninggal dunia lagi. Lepas tu kita caci maki, tutup dan sebagainya. Dulu pula dorang macam ini macam ini. Lepas tu kita sekarang macam ini. Dulu kalau dorang apa ni, tanah tu tak jual ke apa semua, kita tanya dulu. Ada dia sibuk kat situ. Apa yang kita dapat? Mungkin benar dorang buat je lah. Tapi dia dah dapat apa yang dia usahakan. kamu dapat apa yang kamu usahakan, bukan yang diusahakan. Jadi kamu usahakan yang lain yang boleh manfaat. Dan antaranya ini adalah dalil bahawa perkara yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum kan ada. Kita kemudian bertengkar di sebar, kemudian sampai kepada bawa kepada peperangan, tumpah darah lagi, meninggal dunia banyak di kalangan sahabat, antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah, Muawiyah dengan Ali, dengan Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat lain. Jadi jangan kesebutkan lagi. Sebab jika umatul qad khalat itu umat yang telah lalu, dia dah dapat apa yang dia buat. Kita akan dapat apa yang kita buat, bukan yang dia buat. Dia kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz yang khalifah. Dia kata bila ditanyakan tentang apa yang berlaku di antara para sahabat, perangan dan sebagainya, dia kata Allah SWT telah memelihara pedang-pedang kita daripada apa? Daripada darah mereka. Ini kita tak masuk pun kalau perangan tersebut, kita tak wujud zaman tersebut. Jadi hendaklah kita pula jaga lidah kita daripada apa? Tadi tak ada dosa ni, kita butuh-butuh mereka dan seterusnya. Itulah kata. Kalau sahabat dan juga masuk kepada orang-orang yang sahabat seperti ulama yang banyak beri manfaat. Ada tak ulama yang mungkin terbuat silap itu dan ini? Jadi janganlah kita nak sebut salah-salahkan dia dan sebagainya. Jadi itu asal manhaj kita dalam perkara ini yang telah berlalu. Tetapi kalau perlu kita sebutkan untuk menegakkan yang hak, membatalkan yang batil, maka kita terpaksa sebutkan secara ilmiah dan takliah lebih-lebih supaya nak ilmu. Dan kita terpaksa sebutkan, oh ini salah ini, orang ni bernama gini. Kita dengan sebutkan, kita sebutkan. Mereka orang banyak ikut orang ini, kita sebutkan. Oh, misalnya Ibn Arabi, dia dah bawa Wahdatul Wujud misalnya. Dia anggap bahawa wujud itu satu, itu Allah Subhanahu Wataala. Dan kita ni pun semuanya adalah Allah Subhanahu Wataala. Reflection yang dimana Allah Subhanahu Wataala. Contohnya macam itu. Kena sebut tak namanya, kena sebut tak kejahatannya. Kena sebutkan sebab orang banyak kesedaya dan orang masih ikut lagi akan kesesatan. Itu contoh. Kemudian kata Allah Subhanahu Wataala, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan tidaklah kamu ditanya, disoal terhadap apa yang mereka telah kerjakan, apa yang mak kamu buat. Contohnya kamu tak di suatkan. Lagi kalau kamu tak wujud zaman mereka, kamu tak ditanya terhadap apa yang mereka kerjakan, apa kamu mampu muka apa yang kamu boleh dapat. Yang kamu kerjakan, kamu ditanya. Kamu akan ditanya terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kamu itulah kerjakannya yang diperintahkan Allah SWT untuk agama Allah SWT. Jadi itu menyebabkan adanya soal. Ini ada perhitungan kepada Allah SWT terhadap amalan kita, bukan amalan orang lain. Amalan orang lain hanya kita ditanya juga apa? Jika kita ada kesan kepada bagaimana kita sebutkan tadi, bagaimana kebaikan yang kita ajarkan ataupun kejahatan yang kita ajarkan. Itu sebagai peringatan saja. Banyak benda yang baik dah diterangkan oleh Rasulullah SAW oleh sunnah. Dah tak ada lagi perkara yang baik, yang baru yang kita boleh ajarkan kepada umat ini. Itu kita yakin lah. Yang ada hanya cara-caranya, bentuk keadaan dan sebagainya. Asalnya semua dah diajarkan je Rasulullah SAW. Tapi kejahatan macam mana? Adakah semua kejahatan telah diterangkan? Kita mesti kejahatan ni lain sikit. Asal kejahatan, kebanyakan kejahatan telah disebutkan oleh Rasulullah. Tapi memang sekarang banyak kejahatan baru lah ada. Dan bid'ah termasuk kejahatan. Dan bid'ah tak dinamakan bid'ah, melainkan benda tu baru dia ada. Jadi itu nak ajarkan kebaikan hanya Rasulullah dapat. Maksud Rasulullah dia punya account penuh. Account apa? Pahala dia dah penuh. Sebab semua kebaikan yang kita buat semua dia dapat. Tak ada benda baru yang kita boleh bawa. Kalau kita buat zikir baru yang Nabi SAW kajar tu semua tak pakai. Tak terima oleh Allah SWT. Allah tak pun tak dapat balik. Kalau tak dapat dosa lah. Jadi yang dapat semuanya Rasulullah SAW. Dia tak payah kita nak hati-hati. Baik. Tapi kejahatan, kejahatan ada lagi ruangnya. Kamu boleh jadi, boleh jadi guru kejahatan. Dan kamu sekarang yang kita takut, banyak orang Melayu ke, orang Islam, orang muda betul-betul nak buat kejahatan yang baru yang orang tak pernah buat. Itu yang kita takut. Dapat idea mana ke apa semuanya, orang barat buat gini ke, orang itu buat gini, dia buat lebih dahsyat dia. Kalau kita orang buat penting ini, dia buat desa, dia hebat daripada itu dan sebagainya. Cuma kat sini je lah, kat negara orang Islam pun sama. Kat pulau apa mana-mana, panggil hebat apa, dia buat lebih dahsyat daripada orang orang lain, beberapa-beberapa. Jadi, yang seperti itu yang kita takut. Sebab kamu akan ditanya kata Allah SWT terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kalau yang kamu tak kerjakan, kamu akan ditanya kalau dia memberi kesan yang sangat buruk terhadap orang lain. Ada apa-apa soalan? Kalau tertamu, apa ni kalau rumah kata macam ni nak ke tak nak, nak air ni ke tak nak. Kalau boleh, ya lagi suka, ada orang lagi suka. Kalau tengok keadaan nak maksudnya, tolak semata jangan tak, kalau kau suka, kamu kasih lah. Soalnya kita tak perlu kepada kemudian Allah. Kemudian kita takut, tadi kita dah sebutkan tu. Kerana kadang-kadang kita tak tahu, kita rasakan amalan kita laksanakan telah sempurna. Juga itu kurang sana, kurang sini, apa semuanya, sama ada yang zahir maupun yang batin. Hati kita mana kita tak, mana kita tahu. Sebab tu kita takut kalau tak hidup. Kalau semata lah telah katakan dalam majlis kursi, kalau amalan itu ada ria, walaupun sedikit, kalau semata lah kena sejauh. Kalau tak terima benda yang amalan yang ada ria, jadi itulah yang kita takut. Solat kita dengan solat Rasulullah SAW sama, walaupun kita dah belajar sifat solat Nabi SAW dari A sampai Z, sama. Mana boleh sama? Pasal luaran saja kita tak boleh garanti sama. Kemudian apalagi dalam ni, bacaan ni, lihat Allah Akbar kita semua dengan yang lain, tak sama. So, kita boleh consider, mesti terima. Dah baca pun, dah follow step by step solat. Salat sifat, yang itu sifat salat Nabi SAW. Tak boleh salat. Yang paling penting sekali, yang pertama sekali yang dihisap sebelum amalan-amalan lain. Boleh dihisap secara lain. Jadi kita memang takut. Dan Allah semangat puji orang yang takut amalannya tidak diterima. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Banyak lagi kita akan baca sedikit. Dapat yang kita tu.